Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah menyelesaikan masalah kedua, miqdaru ma yadhbahu fil aqiqah, juga terkait dengan waktu pelaksanaan aqiqah, terkait dengan batas akhir aqiqah, juga masalah mengaqiqah diri sendiri. Sebenarnya telah kita pelajari, dan tersisa tambahan penjelasan, yaitu apakah anak yang meninggal sebelum hari ketujuh tetap diakikahi atau tidak. Ya, anak yang meninggal sebelum hari ketujuh. Setelah kita mengetahui bahwa waktu yang mustahab, yang sunnah, disunnahkan dalam akikah adalah hari ketujuh. Nah, meskipun sah sebelumnya dan setelahnya. Nah, bagaimana jika anak itu meninggal sebelum hari ketujuh, ya, ada rincian. Jika anak itu lahir dalam keadaan gugur dalam rahim ibunya sebelum ditiupkan ruh, berarti dia tidak termasuk dalam kategori gulam. Dan jariah, sehingga tidak diakikahi. Ya, tidak termasuk kategori gulam, jariah, tidak termasuk dalam kategori maulud, sehingga tidak diakikahi. Yang kedua, lahir dalam keadaan gugur setelah ditiupkan ruh, lahir jadi gugur dalam rahim ibunya, tapi setelah ditiupkan ruh, ya. Atau lahir, sempat lahir, hidup lantas dia mati sebelum hari ketujuh. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, apakah diakikahi atau tidak. Ya, ada perbedaan pendapat apakah diakikahi atau tidak. Yang mengatakan diakikahi berdalil dengan keumuman makna hadis-hadis yang menunjukkan bahwa akikah disyariatkan karena kelahiran. Faktor akikah itu adalah kelahiran. Selama faktornya ada, yaitu kelahiran maulud, ada maulud yang dilahirkan. Nah, tayyib, maka meliputi maulud yang lahir gugur dan setelah tiupkan ruh, dan yang lahir hidup lantas mati. Ini yang difatwakan Syekh bin Baz, juga Al-Lajnah Daimah, yang dipimpin Syekh bin Baz. Mereka berfatwa diakikahi. Baik. Begitu pula An-Nawawi dalam Al-Majmu' menukil mazhab Syafi'i bahwa anak yang meninggal sebelum hari ketujuh tetap diakikahi. Kemudian rincian yang ketiga, lahir hidup sampai hari ketujuh lantas meninggal sebelum sempat diakikahi. Juga ada dua pendapat seperti pendapat di atas. Ada yang mengatakan diakikahi, ada yang mengatakan tidak diakikahi. Di kalangan fuqaha Syafi'iyah ada dua pendapat. Ada yang mengatakan diakikahi, ada yang mengatakan tidak diakikahi. Sebenarnya dalam kitab Al-Majmu'. Nah, Al-Lajnah Daimah yang dipimpin Syekh bin Baz berfatwa diakikahi. Begitu pula fatwa Ibn Uthaymin dalam Syarhul Mumti' mengatakan diakikahi. Karena faktor faktornya ada, yaitu kelahiran maulud. Nah, ini maulud yang lahir, hanya saja belum sempat diakikahi, yakni belum sampai hari ke-7, ya, waktu yang mustahab disunnahkan diakikahi, dia meninggal. Faktornya ada, maka tetap diakikahi. Wallahu'alam. Kemudian al-mas'alatu tsalitsatu, masalah yang ketiga. Tasmiyatul mauludi, penamaan maulud, anak yang lahir. Wa halqu ra'sihi, mencukur rambut kepalanya, yakni di botak, cukur habis seluruhnya. Wa tahnikuhu, mentahnik. Apa yang maksud tahnik akan dijelaskan nanti. Wal adhanu fi udhunih, dan mengumandangkan adzan di telinganya, di salah satu telinganya. Ini akan dijelaskan nanti bahwa hadisnya dhaif, ya, hadisnya dhaif. Baik, yang pertama tasmiyatul maulud, penamaan maulud, anak yang lahir. Yusannu tasmiyatul mauludi fil yaumis sabi'i min wiladatih, disunnahkan penamaan maulud, anak yang lahir, di hari ke-7 dari kelahirannya. Li hadithi Samurah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadith Samurah radhiyallahu anhu, anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, wasesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu gulamin rahinatun bi'aqiqatih, setiap gulam yang lahir, ya, gulam itu anak lelaki, rohinatun bi'aqiqatih, tergadaikan, ya, bi'aqiqatihi, dengan akikahnya, yakni tertebus, ya, tertebus dengan akikahnya. Tudbahu anhu. Tayyib, dan terkait dengan akikah, bukan hanya gulam, tapi juga jariah, sebagaimana telah datang hadis yang lain pada pembahasan yang lewat. Tadbahu anhu yawma sabi'ihi, disembeli darinya di hari ke-7-nya. Tayyib. Wa yusamma, dan diberi nama. Ini juga meliputi anak wanita. Wa yuhlaku ra'suhu, dan dicukur habis rambut kepalanya. Apakah ini juga mencakup wanita, anak wanita, atau hanya khusus anak laki-laki, akan ada pembahasan nanti. Baik, hadis ini sudah lewat. Ya. Hadis ini sudah lewat sebelumnya pada pembahasan yang ketiga waktu akikah. Jadi berdasarkan hadis ini disunnahkan diberi nama di hari ke-7 kelahirannya. Yakni bersamaan dengan waktu akikahnya. Baik. Wa yusannu an yakhtara lahu min al-asma'i. Baik. Sebelum lanjut, apakah boleh diberi nama, apakah bisa diberi nama sebelum hari ke-7? Ini masalah. Hadis ini jelas menunjukkan disunnahkan diberi nama di hari ke-7. Yang merupakan hari disunnahkan pelaksanaan akikah. Jika diberi nama sebelum hari ke-7, apakah boleh? Jawabannya boleh. Ya. Karena ada hadis-hadis sahih yang menetapkan pemberian nama di hari pertama. Ada hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan pemberian nama, menetapkan pemberian nama di hari pertama. Di antaranya hadis Anas bin Malik, riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Wulida lil lailata gulamun." Wulida li Al-laylata gulamun. Di malam ini saya dikaruniai anak yang lahir, baru lahir malam ini. Fasammaituhu bismi abi. Fasammaituhu bismi abi. Maka saya menamakannya dengan nama ayahku Ibrahim. Ibrahim itu anak, itu anak laki-laki itu diberi nama Ibrahim oleh Nabi Rasulullah. Baik. Nabi mengatakan tadi malam ya anak itu lahir. Berarti masih hari pertama itu diberi nama Ibrahim. Hadith yang lain, hadith Abu Musa al-Asy'ari akan datang nanti pada pembahasan tahnik. Pada pembahasan tahnik sebutkan hadith Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari menceritakan bahwa beliau dikaruniai anak. Ketika lahir anaknya dibawa kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian Nabi langsung memberinya nama Ibrahim. Dinamai Ibrahim menunjukkan penamaan anak yang baru lahir di hari pertama tanpa menunggu hari ketujuh. Baik. Ada penjelasan ulama bagaimana mengkombinasikan antara hadis-hadis tadi dan hadis tentang disunnahkannya penamaan di hari ketujuh. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam Tuhfatul Maudud bahwa tujuan pemberian nama anak hakikatnya adalah, hakikat pemberian nama anak itu adalah memperkenalkan anak tersebut, anak yang diberi nama itu agar dikenal dengan nama itu. Karena jika anak itu sudah lahir di dunia dalam keadaan tidak punya nama, maka dia tidak dikenal siapa dia jika tidak diberi nama. Itu hakikatnya. Berdasarkan hakikat ini, boleh diberi nama di hari lahirnya. Kata Ibnu Qayyim. Baik. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan boleh ditunda sampai hari ketiga, boleh ditunda sampai hari pelaksanaan akikah, boleh pula, ya, sebelumnya, sebelum akikah atau setelahnya. Nah, ada kelonggaran lah intinya. Ya. Jadi ada kelonggaran. Al-Lajnah Da'imah yang dipimpin Syekh Bin Baz juga berfatwa ada kelonggaran. Bisa diberi nama di hari kelahirannya atau di hari ketujuh. Tetapi ada satu pendapat yang tampaknya, wallahu a'lam, tampaknya lebih baik. Ya. Tampaknya lebih baik, lebih tepat, yaitu pendapat Ibnu Utsaimin. Nah, Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti mengatakan, jika memang namanya telah siap, jika memang nama anak itu telah siap, saat lahir memang sudah ada nama yang disiapkan, maka lebih utama diberi nama saat lahir. Jangan ditunda. Jika memang sudah siap namanya, langsung dinamai saat lahir. Jika namanya belum siap, lebih utama ditunda sampai hari ketujuh. Jika memang belum siap namanya, ya sekalian ditunda saja hari ketujuh, kemudian diresmikan, diberi nama. Ini pendapat Ibnu Utsaimin mengkombinasikan seluruh hadis yang ada. Karena hadis ini menyatakan wa yusamma, diberi nama di hari ketujuh. Hanya disunnahkan penamaannya di hari ketujuh. Artinya jika memang ketika anak itu lahir belum siap namanya, ya, maka disiapkan dan diresmikan pada namanya hari ketujuh saja. Adapun jika sudah siap namanya, jangan ditunda sampai hari ketujuh, langsung diberi nama saat dia lahir. Wallahu a'lam. Nah, jelas sudah kami paparkan fatwa-fatwa ulama, pendapat ulama dalam hal ini. Ya, pendapat yang sebelumnya telah kalian dengar bahwa memang ada kelonggaran dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Nah, kemudian di sini dikatakan wa yusannu an yakhtara lahu minal asma'i, disunnahkan untuk memilih baginya dari nama-nama makana hasanan, nama yang bagus. Jangan asal-asalan memberi nama. Ya. Pilihkan nama yang bagus. Faqad ghayyara sallallahu alaihi wasallam al-asma'al qabihata. Sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah mengubah nama-nama yang jelek. Ya, nama-nama yang buruk. Wa amara bidzalik. Dan Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan hal itu. Ya, wa ahsanuha, dan nama yang terbaik, yang terbagus, Abdullah wa Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman. Tayyib. Li hadith Ibn Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadith Ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba asma'ikum, sesungguhnya nama-nama kalian yang terbaik, inna ahabba asma'ikum ila Allah, sesungguhnya nama-nama kalian yang paling dicintai oleh Allah, Abdullah wa Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman. Hadits ini dalam Sahih Muslim. Nah. Ya. Selain Abdullah Abdurrahman, nama-nama yang lain yang juga bagus. Baik, bukan berarti semua orang namanya cuma dua, Abdullah Abdurrahman. Saya semuanya mau yang terbaik. Jadi satu kampung cuma Abdullah dan Abdurrahman namanya. Hah? Bukan begitu maksudnya, ya. Baik, Nabi sendiri menamakan putranya Ibrahim, ya. Anaknya Abu Musa al-Asy'ari yang dibawa kepada Nabi, nanti akan datang diberi nama Ibrahim. Tamam. Nama-nama Nabi sendiri namanya Muhammad, Ahmad, ya, nama-nama Nabi yang lainnya. Baik. Nama-nama sahabat. Nama-nama yang bagus. Hanya saja memang ada hadis ini bahwa dua nama ini yang terbagus. Tayyib. Nah, karena sebagian orang ingin memberi nama selain nama itu, tidak masalah, yang penting bagus. Ya. Kemudian halqu ra'sil maulud, mencukur rambut kepala anak yang lahir. Wa yusannu halqu ra'sihi, disunnahkan mencukur rambut kepalanya. Dzakaron kana au untha, baik anak laki-laki maupun anak wanita. Menurut ya para penulis kitab ini, sunnah mencukur rambut kepala, cukur radis dan dibotak, mencakup anak laki-laki dan anak wanita. Dan ini pendapat sebagian ulama. Baik. Pendapat sebagian ulama. Sebelum itu, difahami makna halq ra'sihi. Ra's, halq ra's, yang mencukur habis. Yang mencukur habis. Ya, dibota ya. Digundul. Nah. Ra'si, yakni seluruh rambut kepala, bukan hanya sebagian, bukan hanya sebagian. Baik. Jika sebagian kepala dicukur, sebagian disisakan, itu namanya qaza', yang terlarang. Itu namanya apa? Qaza' yang terlarang. Dan itu buruk, jelek. dan juga perlakuan tidak adil terhadap kepala. Ya. Keadilan dituntut dalam segala hal, meskipun dalam memperlakukan diri sendiri, memperlakukan kepala. Ya. Baik. Jadi ini kemudian di sini dikatakan ya, yauma sabi'ihi, waktu mencukurnya di hari ketujuh kelahirannya. Nah, ini waktu yang disunnahkan melakukan itu bersamaan dengan waktu yang disunnahkan akikah, hari ketujuh kelahiran. Nah, kapan? Ba'da dzabhil aqiqah, setelah penyembelihan aqiqah. Di sini tertulis ba'da dzikri, ini keliru, salah cetak ini ya. Dicetakkan yang lain dan itu yang benar, tertulis dzabh, ba'da dzabhil aqiqah, setelah dzabh, yaitu setelah penyembelihan aqiqahnya, hewan aqiqahnya. Nah, wa yatasaddaqu bi zinati sya'rihi fiddatan, dan disunnahkan bersedekah seberat rambut kepalanya yang dicukur itu, berupa fiddah, berupa perak, bukan emas, bukan juga pilihan emas atau perak, tetapi perak yang disedekahkan berupa apa? Perak, bukan pilihan mau emas atau perak ya, tetapi perak. Berapa berat, berapa bobotnya? Beratnya seberat rambut kepalanya yang dicukur tadi, ditimbang rambutnya berapa beratnya, seberat itulah perak yang disedekahkan. Li hadith Ali radhiyallahu anhu, berdasarkan hadith Ali radhiyallahu anhu, qal, Ali berkata, aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan bin Sa'd, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Al Hasan bi syatin, dengan seekor kambing. Wa qal, dan mengatakan, ya Fatimah, wahai Fatimah, ihliqi ra'sahu, wahai Fatimah, cukur habis rambut kepalanya. Wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddatan, dan bersedekahlah seberat rambut, seberat timbangan rambut kepalanya berupa fiddah, berupa perak. Hadis ini dikeluarkan di Hasyiah, footnote disebutkan hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad, juga Malik dalam Al-Muwatta, At-Tirmidzi, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Hadits ini hasan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Hadits ini adalah hadits Fatimah. Sebenarnya ada pembicaraan tentang hadits ini. Ada pembicaraan tentang hadits ini, karena hadits ini datang dari sekian jalan riwayat yang bermuara pada satu sumber rawi namanya Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Abdullah bin Muhammad bin Aqil, ya, diperselisihkan antara diterima riwayatnya atau tidak. Adapun Al-Albani termasuk yang menerima riwayatnya, selama tidak menyelisihi riwayat yang lain. Lebih dari itu, Al-Albani menguatkannya dengan hadis yang lain, ya, ada beberapa hadis yang lain yang ada dua hadis yang lain yang bisa menguatkannya, dijadikan penguat oleh Al-Albani untuk menguatkan hadis ini dalam kitab Al-Irwa. Oleh karena itu Al-Albani rahimahullah menghasankan. Baik. Nah, tersisa satu pembahasan terkait dengan ini, yaitu tadi telah disinggung bahwa apa yang disebutkan di sini dalam kitab ini dzakaron kana unsa, bahwa sunnah mencukur rambut kepala bayi di hari ketujuh disunnahkan mencakup anak laki-laki dan anak wanita menurut salah satu pendapat ulama. Pendapat kedua mengatakan rambut bayi wanita dimakruhkan dicukur. Rambut bayi wanita dimakruhkan dicukur. Jumhur, mayoritas ahli fikih mazhab Hambali, mayoritas fuqaha Hanabilah memilih pendapat ini. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh bin Baz. Ini yang difatwakan oleh Syekh bin Baz dalam majmu'ul fatawa. Juga yang difatwakan oleh Syekh bin Uthaymin dalam Asy-Syarhul Mumti', juga dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Baik. Jadi ada dua pendapat. Ini pendapat yang kedua mengatakan apa? Dimakruhkan mencukur rambut kepala bayi wanita. Ya, sunnah itu berlaku hanya untuk bayi laki-laki. Adapun bayi wanita dimakruhkan. Ini yang dipilih jumhur mayoritas fuqaha mazhab Hambali. Termasuk yang memfatwakan pendapat ini, yang memakruhkannya untuk bayi wanita adalah Asy-Syaikh bin Baz dalam majmu'ul fatawa. Majmu'ul fatawa beliau termuat. Juga Syekh Nu'faymin dalam kitab Asy-Syarhul Mumti', juga ada dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Menurut pendapat ini, hadis yang disebutkan tentang mencukur rambut kepala bayi, lafadznya adalah untuk anak laki-laki gulam. Pada hadis yang lewat, hadis Samurah, ya, disebutkan wa yuhlaku ra'suhu, yakni di awal kullu gulam, setiap gulam. Wa yuhlaku ra'su, ra'sul gulam, anak laki-laki. Hadis ini hadis Fatimah bersama penguat-penguatnya terkait dengan Al-Hasan, itu anak laki-laki. Baik, sementara bayi wanita tidak bisa disamakan hukumnya. Karena ada larangan bagi kaum wanita mencukur rambut. Ada larangan bagi kaum wanita mencukur rambut. Jadi menghabiskan rambutnya. Mencukur rambutnya sampai habis botak gundul. Larangan botak gundul bagi wanita ada larangannya. Dan larangan itu bermakna umum, meliputi wanita dewasa dan wanita, ya, bayi, anak perempuan, anak wanita bayi. Hadis yang dimaksud hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Lafaz hadisnya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Laisa 'alan nisa'i halqun, innama 'alan nisa'i taqsir." Laisa 'alan nisa'i halqun. Tidak dibolehkan bagi wanita mencukur habis rambut kepalanya. Ya. Undul wa ta inna ma 'ala nisa taqsir, hanya sesungguhnya atas kaum wanita taqsir, memangkas, yakni memendekkan rambutnya. Nah, hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud. Dalam Sahih Sunan Abi Daud. Juga Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i menilai hadis ini sahih dalam kitab Al-Jami' As-Sahih. Oleh karena itu, pada ibadah haji, umrah, jika kaum lelaki tahallul dengan mencukur habis rambut kepalanya, meskipun ada pilihan hanya memangkas, tapi yang lebih utama adalah gundul, botak. Sedangkan kaum wanita tidak boleh menggundul kepalanya. Ya, hanya memangkas seukuran anmulah, satu ruas jari, di ujung rambut, seluruh rambut kepalanya. Ya, yang seluruh rambut kepalanya dikumpulkan, ya, digenggam seluruhnya, kemudian dipotong ujungnya seukuran anmulah, satu ruas jari saja. Nah, jadi hadis ini menunjukkan tidak boleh wanita tidak boleh digundul. Dan hadisnya umum, menurut mereka mencakup juga bayi. Nah, oleh karena itu mereka memakruhkannya. Tayyib. Wallahu a'lam, ana secara pribadi sampai saat ini masih condong pada pendapat ini. Yang difatwakan Syekh bin Baz dan Syekh bin Uthaymin yang merupakan pilihan jumhur mayoritas fuqaha Hambali, yaitu dimakruhkan untuk dicukur jika anak perempuan. Baik. Hanya saja Ibn Uthaymin rahimahullah menjelaskan dalam salah satu fatwanya yang dimuat dalam As'ilah Tuhimmu al-Usra al-Muslimah, yaitu beliau berfatwa jika benar bahwa mencukur rambut bayi bisa menyebabkan pertumbuhan rambut lebih subur dan lebih lebat, berdasarkan maslahat ini tidak mengapa mencukurnya untuk hajat ini, ya. Dan wallahu a'lam, tampaknya yang anak ketahui secara pribadi itu benar bahwa mencukur rambut kepala itu merupakan faktor yang menyebabkan rambut lebih lebat dan lebih subur. Nah, beliau mengatakan jika memang benar maslahat itu, maka boleh mencukurnya. Artinya kemakruhannya, hukum makruhnya hilang berdasarkan kaidah al-karahatu tazulu bil haja. Memang ada kaidah fikhiyah, lafadznya al-karahatu tazulu bil haja. Kemakruhan suatu perkara itu hilang karena ada hajat, tuntutan hajat. Ya. Sebagaimana halnya perkara yang haram bisa hilang keharamannya jika darurat. Adapun kemakruhan suatu perkara hilang karena hajat. Nah, jika ya seseorang berhajat mencukur rambut kepala bayinya lahir karena dilihat rambut kepalanya, ya, rambutnya sedikit, jarang-jarang terlihat, tidak lebat, tidak subur, dia berharap jika dicukur jadi lebat subur, berarti berdasarkan tuntutan hajat itu tidak mengapa. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, salis tahnikul maulud, mentahnik anak yang baru lahir. Wa yusannu tahnikul mauludi bitamrin, disunnahkan mentahnik anak yang lahir dengan tamar, dengan kurma kering. Sawa'un akana dzakaron am untha, baik itu anak laki-laki atau anak wanita. Ya. Wat tahniku, yang dimaksud dengan tahnik huwa mudghut tamri. Atau mudghut at-tamr, mengunyah tamr. Ya, mengunyah tamr kurma. Wa dalku hanakil mauludi bi, dan dalk yakni mengoleskan kurma yang telah dikunyah sampai halus tadi, ya, di langit, bagian langit-langit, ya, maulud di sini. Nah. Langit bagian atas ini, langit-langit ini. Nah, bagian sini. Nah. Doleskan di situ agar agar ditelan oleh bayi itu. Ya. Hatta yanzila syai'un minhu ila jawfih. Hatta, sehingga yanzila syai'un min, ada sebagian darinya yang turun, ya, ila jawfih, yang masuk ke dalam perutnya. Tayyib. Itu yang dimaksud dengan tahnik. Jadi dikunyah sampai madhu at-tamar. Jadi dikunyah. Jadi kita yang mentahnik bayi itu, kita mengambil tamar, kita mengambil kurma, kemudian kita kunyah madhu tamar. Kita kunyah sampai halus, sampai benar-benar halus. Ya, sampai benar-benar halus karena ini bayi. Nah. Ya. Kemudian kita oleskan di langit-langit bayi itu, bagian atasnya. Nah. Ya. Dal yakni diurut di sini, dioles-oleskan maksudnya. Nah, supaya dihisap olehnya nanti ada yang tertelan, turun, ya, sebagian darinya. Jadi yang pertama kali masuk di dalam perutnya adalah sesuatu yang manis, yaitu tamar. Ini sebelum disusui, jadi ditunda dulu penyusuannya. Nah, ini dulu yang dilakukan. Ini dulu yang dilakukan. Ini yang pertama kali masuk. Ini yang pertama kali masuk ke dalam perutnya. Tayyib, kata ulama. Tayyib, kita lanjut dalilnya. Li hadith Abi Musa radhiyallahu taala an, berdasarkan hadith Abi Musa radhiyallahu taala anhu qala. Abu Musa berkata, wulida li gulamun, saya dikarunai anak, ya, laki-laki. Fa ataitu bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lantas aku mendatangi Nabi, membawa anak itu kepada Nabi. Aku mendatangi Nabi dengan ambau anak itu yang baru lahir itu. Fasammahu Ibrahim, lantas Nabi alaihi salatu wassalam menamainya, ya, dengan nama Ibrahim. Wahanakahu bitamrin. Wahanakahu bitamrin, dan Nabi mentahniknya dengan tamar, dengan kurma kering, dengan cara yang dijelaskan tadi. Baik. Wa hadits Aisyah radhiyallahu anha, dan berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bisibyani wa yuhannikuhum. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bisibyan, biasa didatangi oleh orang-orang dengan membawa bayi-bayi mereka yang baru lahir. Wa yuhannikuhum, dan Nabi mentahnik mereka. Hadis ini riwayat Muslim. Kata ulama, jika tidak ada tamar, bisa diganti dengan madu, ya, dengan madu yang manis, ini yang manis. Tayyib, yakni kalau tidak ada kurma yang dikunyah sampai halus untuk ditahnikkan ke bayi itu, bisa diganti dengan madu. Wallahu a'lam. Pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, seperti telah kita dengar hadisnya, mereka membawanya kepada Nabi, ditahnik oleh Nabi. Ya, agar air liur Nabi, Nabi yang mentahniknya, dan air liur Nabi kan dikunyah oleh Nabi, sehingga ada air liur Nabi bercampur di situ, agar dapat barokah. Agar dapat barokah. Nah, karena Nabi alaihi salatu wassalam berbarokah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah diharapkan barokah dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Yani apakah ini berlaku kepada selain Nabi alaihi wasallam, ada orang alim misalkan, orang soleh, ya, dibawa kepadanya untuk mengharapkan barokahnya? Jawabannya tidak. Itu adalah khususiyah. Ya, barokah, adanya barokah dari bagian tubuh itu adalah khususnya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sebagaimana halnya para sahabat pernah berebut air wudu Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengambil barokahnya. Ya. Dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan adanya barokah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun selain Nabi, tidak ada. Nah, ya, justru hal itu menjadi wasilah kesyirikan jika dilakukan kepada selain Nabi. Buktinya tidak ada yang membawa bayinya kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk ditahnik oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada yang membawa bayinya kepada Umar untuk ditahnik oleh Umar. Tidak ada yang membawa bayinya ke Uthman, ke Ali. Padahal mereka adalah Khulafa Rasidin, manusia-manusia terbaik setelah para Nabi dan Rasul. Tidak ada yang membawa kepada mereka untuk mengharapkan barokahnya. Artinya, setiap orang mentahnik anaknya sendiri untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW mentahnik bayinya. Gampang. Yang penting dikunyah sampai benar-benar halus. Kemudian ditahnik di bagian halak, di bagian langit-langit. Ya, sini. Baik. Ar-rabi yang keempat, al-adhanu fi adhanil maulud, mengumandangkan al-adhanu fi udhunil maulud, mengumandangkan adhan di telinga anak yang baru lahir. Yusannul adhanu fi udhunil mauludi hina wiladati, disunnahkan mengumandangkan adhan di telinga anak yang lahir ketika lahir. Waqila, dan ada yang berpendapat, yu'adhanu fi udhunil yumna, diadhankan di telinga kanan, wa tuqamu as-salatu fi udhunil yusra, dan iqamah, dikumandangkan iqamah seperti iqamah untuk salat di telinga kirinya. Li hadithi Abi Rafi', berdasarkan hadith Abi Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu, qala, Abu Rafi' berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana, mengumandangkan adzan, fi udunil Hasan ibn Ali, di telinga Al-Hasan ibn Ali, hina waladathu Fatimah, ketika dilahirkan oleh Fatimah, bisalah, mengumandangkan adzan untuk salat. Jadi adzannya sama dengan adzan untuk salat. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, lihat di hasyiah footnote, catatan kaki, akhrajahu At-Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Kata At-Tirmidzi, hasanun sahih, hadis ini hasan sahih, wa hasanahu Syekh Al-Albani fi sahih At-Tirmidzi, dan dinilai hasan, berat hasan oleh Al-Albani dalam sahih At-Tirmidzi, dan benar Al-Albani menilai hadis ini berderajat hasan dalam sahih At-Tirmidzi, tetapi Al-Albani rujuk dari ini. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan masalah ini dalam syarah Sunan Abi Daud. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, di antara ulama yang berdalil dengan hadis ini adalah Ibnul Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud, wasyekh Nasir hassanahu fi ba'di kutubih, dan Asy-Syaikh Nasir, yakni Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani, mentahsin, yakni menilai hasan hadis ini pada sebagian kitabnya, wa akhiran raja'a an dzalik, dan terakhir beliau rujuk dari hal itu. Beliau meralat di kitab yang lain. Di antaranya bisa dilihat dalam Ad-Dha'ifah, ya, dan dalam tahqiq Al-Kalim At-Tayyib. Al-Albani menilainya dhaif di sana. Di dalam syaratnya ada, kata Abdul Musa Abad, fa fi isnadihi rajulun dhaif wa huwa Asim bin Ubaidillah. Di syaratnya ada rawi yang dhaif namanya Asim bin Ubaidillah. Asim bin Ubaidillah. Ini sebab, ya, kedhaifan hadis ini. Baik. Ada riwayat lain diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'ab Al-Iman. Sebagian orang bisa menjadikan itu sebagai penguat. Ya. Al-Albani rahimahullah menjelaskan dalam Ad-Dha'ifah ya, bahwa ternyata di sanadnya ada rawi yang kadzab dan matruk. Setelah kitab itu diterbitkan, yakni Syu'ab al-Iman tadi, setelah terbit, tercetak dan terbit, Al-Albani melihat kitab itu, diperiksa sanadnya, ternyata di dalam sanadnya ada rawi yang kadzab, pendusta dan matruk yang ditinggalkan riwayatnya. Oleh karena itu, Al-Albani rahimahullah, kesimpulannya tadi, sudah kita ketahui, terakhir meralat tahsinnya beliau. Jadi, yang terakhir dari Al-Albani, hadis ini dhaif karena seperti kata Syekh Abdul Masyar Abbad, riwayat At-Tirmidzi ini ya, ada rawi yang dhaif, siapa namanya tadi? Asim bin Ubaidillah, itu dhaif dan tidak ada penguat. Riwayat yang ada dalam Syu'ab al-Iman karya Al-Baihaqi ternyata ada kadzab dan matruk, ada pendusta di sanadnya. Itu tidak bisa jadi penguat. Nah. Jadi kesimpulannya wallahu a'lam, dengan dhaifnya hadis ini berarti tidak disunnahkan. Ya, jika memang dasarnya hanya hadis ini atau hadis ya yang ada dalam Syu'abul Iman tersebut, nah maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil, artinya tidak disunnahkan. Syekh Abdul Musa Al-Abbad menjelaskan dalam Syarah Sunan Abi Daud, jika memang dasarnya hanya hadis ini ya, dan hadis tersebut dalam Syu'abul Iman tersebut tidak ada hadis-hadis yang lain yang sahih, maka na'am, berarti hal ini tidak disunnahkan. Nah, wallahu a'lam. Karena mengamalkan sesuatu, menyatakan itu sunnah, amalannya sunnah, membutuhkan dalil. Jika hadisnya dhaif, artinya itu tidak benar riwayatnya dari Nabi. Ya, Nabi tidak pernah melakukannya, karena riwayat itu ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berarti kita tidak punya dalil ya untuk melakukannya. Wallahu a'lam. Ini akhir pembahasan kita. Tafadhalu, jazakumullah khairan. Subhanallah, bihamdika, subhanallah.